jatuh cinta padamu kekasih. Kekasih. Oh, sayang. Oh, sayang. Oh, oh, oh, oh, oh. Aku cinta kepadamu kekasih, oh kasih, kekasih, oh sayang. Aku cinta kepadamu kekasih, oh kasih, kekasih, oh sayang. Hai hai kasih, hai hai kasih. Aku cinta kepadamu kekasih, kekasih, kekasih, dencing dencing gelangmu, dencing cintaku. Debar debar jantungku karena cintamu. Aku jatuh cinta pandangan pertama. Cinta kepadamu kekasih, kekasih, kekasih, oh sayang. Dencing dencing gelangmu, dencing cintaku. Debar debar jantungku karena cintamu. Aku jatuh cinta pandangan pertama. Cintaku tak bertepu sebelah tangan. Oh cintaku, engkaulah sayangku kekasih. Oh kasih, kekasih, oh sayang. Aku cinta kepadamu kekasih, kekasih, kekasih, oh sayang.